Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Wa tafadhalu rahimani rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Kemudian Syekh Al-Allamah Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala beranjak kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslul qada'i wal qada', pasal yang membahas tentang permasalahan qada' dan juga qada'. Para ulama berselisih tentang definisi antara qada dengan qadar. Dan tentunya beriman kepada qada ataupun qadar termasuk dari rukun iman yang 6. Antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pendapat yang pertama tentang definisi qada dan qadar, qada maknanya yaitu asyai'u qad kutiba, sesuatu yang telah tertulis. Yang makna qada adalah sesuatu yang telah tertulis, telah Allah tuliskan. Wal qadar, dan qadar adalah asyai'u qad waqa'a, sesuatu yang telah terjadi. Ini pendapat yang pertama, definisi tentang qada dan qadar. Diulang, Afrodi, apa definisi qada? Sesuatu yang telah tertulis. Ini qadar, apa ini? Qadar, sesuatu yang telah terjadi. Qadha adalah sesuatu yang telah ditulis, yang telah tertulis di sisi Allah Azza wa Jal. Ya, ada pun qadar, sesuatu yang telah terjadi. Sehingga banyak kita dengar, bahkan termasuk adab tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menimpa pada seseorang sesuatu yang tidak disenanginya, sesuatu yang dianggap jelek, tidaklah untuk dia mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Untuk dia mengatakan qadarallahu, semua itu telah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak, maka Allah SWT berbuat. Tanya. Itu ketika kita mengalami atau menyaksikan perkara yang kita benci, yang tidak diinginkan oleh kita, maka katakan, jangan mengatakan lau kada wa kada, seandainya demikian dan demikian. Oh, kalau begini kamu selamat, kalau begini kamu berhasil. Jangan, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua ini kebalikan pendapat yang pertama, yaitu qadar di makna asyai'u alladhi qad kutiba fi lawhil mahfuz, sesuatu yang telah ditulis di lawhil mahfuz, maka itu disebut takdir qadar. Dan apabila terjadi sesuatu yang ditulis tersebut disebut qadha, yang menunjukkan bahwasanya qadha sesuatu atau terjadinya perkara yang telah ditulis di lauhil mahfuz. Diulang apa Abdullah? Pendapat yang kedua. Al-Qadar adalah sesuatu yang telah ditulis di lafzul mahfuz, dan Al-Qadar sesuatu yang telah terjadi yang atau terjadinya sesuatu yang telah di tulis di lafzul mahfuz. Al-Qadar menunjukkan kebalikan pendapat yang kedua ini dari pendapat yang pertama. Yang pertama tadi memiliki dalilnya dalam hadis Abu Hurairah. Ya, jika seseorang mengalami atau terjatuh dalam perkara yang dia benci, maka hendaklah dia mengatakan qadar Allah wa masyaa'a. Menunjukkan yang telah terjadi disebut takdir qadar. Tetapi dalam dalil lain, dalam nas lain, menunjukkan bahwasanya takdir adalah sesuatu yang ditulis di lauhil mahfuz. Apa yang menunjukkan? Dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Ya, dalam hadits Muslim, Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah SWT telah menentukan ketentuan-ketentuan makhluknya 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Menunjukkan telah ditentukan hari itu sebelum mereka dicipta, bahkan sebelum langit dan bumi dicipta. Sehingga terjadi persisian yang lumayan, persisian yang kuat dalam definisi qadha dan qadar. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya al-qadha dan qadar syai'un wahid, bima'nan wahid, satu makna, maknanya sama. Mau dikatakan qadha atau dikatakan qadar, sama saja. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Dan faedah yang disebutkan oleh Syekh Yasin Allah Ta'ala bahwasanya al-qadha wal-qadar idha ijtama' iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Kalau dia bergandeng dalam satu kalimat antara qadha dan qadar, maka masing-masing memiliki makna. Ya, masing-masing memiliki makna, definisi. Ketika bergabung dalam suatu kalimat disebutkan antara qadha dan qadar. Tetapi jika dalam suatu kalimat disebutkan qadha saja atau disebutkan qadar saja, masing-masing ingin mencakup yang lainnya. Ya, disebutkan qadha maka mencakup qadar. Disebutkan qadar maka mencakup qadha. Dan sehingga syai'un wahid. Kecuali disebutkan secara bergandengan. Seperti disebutkan ilah dengan rob, ya, dua-duanya disebutkan maka memiliki makna yang berbeda. Qala rahimahullah ta'ala wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Termasuk daripada sekian sifat-sifat Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah SWT maha berbuat terhadap perkara-perkara yang Allah kehendaki. Fa'al, maha berbuat terhadap yang Allah kehendaki. Dan saat Al-Buruj Allah, Allah SWT firmankan fa'alul lima yurid, Allah yang maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki, maha mampu untuk berbuat. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan sesuatu yang wajib kita imani. Demikian pula di surat Al-Baqarah, inna Allah yaf'alu ma yasha', Allah SWT berbuat apa yang Allah kehendaki. Surat Yasin, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah SWT menghendaki sesuatu, maka kun, jadi, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Ini juga Allah SWT maha berbuat, maha melakukan apa yang Allah inginkan. Dan berbeda dengan kita, kita menginginkan sesuatu tetapi ada kalanya sesuatu tersebut tidak tercapai, tidak terjadi, dan tidak terlaksana. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada sesuatu pun melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun melainkan hal itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di muka bumi ini tentunya kejadian-kejadian satu demi satunya itu merupakan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita, oh kenapa kok kita seperti ini. Semua itu telah datang ketentuannya dari Allah Azza wa Jalla. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah SWT selamat. Ya. Dari kehendak Allah SWT. Ketika Allah SWT menghendaki turunnya azab umpamanya kepada suatu kampung, kemudian dia keluar selamat sendirian, tidak ada kecuali itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua tidak ada yang mengelak dari ketentuan Allah Subhanahu wa Taala, kehendak Allah Azza wa Jalla. Wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalan musamman 'indah. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah kemudian menentukan ajal-ajal kalian di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga hari itu tidak akan ada sesuatu yang keluar dari ketentuan Allah. Yang ditetapkan masa hidupnya sekian tahun, kemudian dia ingin nambah umpamanya, tidak. Ya. Atau ditentukan rezekinya pada dia sekian, kemudian dia ingin nambah, tidak. Semuanya tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita manusia lah, banyak perkara-perkara yang terjadi di luar kehendak kita, ya. Di luar keinginan kita. Kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata terjadi apa yang kita benci. Seperti Allah SWT maha berbuat, dan yang terjadi semua berdasar kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasya'una illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla rabbul alamin. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. Sehingga tidak ada di alam ini sesuatu pun yang keluar dari ketentuan-ketentuan Allah. ولا يصدر إلا عن تدبيره. Dan tidak ada yang muncul di alam ini, tidak ada yang terjadi di alam ini melainkan dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Semuanya di bawah tadbir Azza wa Jalla, pengaturan Allah Azza wa Jalla. Wala mahida 'anil qadaril maqdur, sehingga tidak ada yang bisa mengelak, ya, tidak ada yang bisa menghindar dari ketentuan yang telah Allah tentukan, semua pasti mengena. Ya, semua pasti terjadi apa yang telah Allah tentukan. Tanya. Wa ma qadara Allahu haqqa qadri. Ya, atau dengan ayat yang lain, innahu kana qadaran maqdura. Sesungguhnya Allah SWT maha menentukan ketentuan-ketentuannya, sehingga semua itu tidak akan seseorang pun bisa lepas atau menghindar, mengelak dari ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ini mu'allimuka kalimat, aku hendak mengajari engkau beberapa kalimat penanaman untuk beriman kepada qada ataupun qadar Allah Azza wa Jalla. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, jika manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan itu untukmu. Tidak akan sampai manfaat itu kecuali dengan perkara yang telah Allah tuliskan. Demikian pula, walau ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Jika mereka menginginkan kejahatan, menginginkan kejelekan kepada engkau, meskipun semuanya berkumpul untuk melakukan kejahatan tadi, kejelekan tersebut, makar tersebut, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan pula. Hal itu akan menimpa engkau. Menunjukkan tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Barang sedetik pun ataupun yang lebih cepat dari itu, seseorang selamat mengelak keluar dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita, وَمَا أَصَوَبَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ. Apa yang telah ditetapkan Allah SWT akan menimpa engkau tidak akan luput. Yang telah ditetapkan Allah SWT pasti terjadi. Sebaliknya, وَمَا أَخْتَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ. Sesuatu yang hal itu tidak ditetapkan untukmu, maka tidak akan menimpa kamu. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang mampu mengelak dari ketentuan-ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, banyak-banyak kita untuk mengimaninya, sehingga kita akan lapang dada-dada kita, tidak akan sempit ketika kita memahami apa yang telah Allah takdirkan bagi masing-masing kita ataupun keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita dan yang lainnya. Wa la yatajawazu ma khutta fi lawhil mastur. Dan tidak ada pula yang melampaui batasan terhadap apa yang telah dituliskan di lawhil mastur. Lawhil mahfuz. Semuanya mengacu sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan bagi masing-masing kita. Tidak ada yang keluar dari itu, tidak ada yang terjawas melampaui dari hal itu yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Arada mal alamu fa'iluhu. Dalam sebagian cetakan, arada mal ibadu fa'iluhu. Allah menghendaki apa yang ada pada alam ini, Allah menghendaki apa yang ada pada hambanya ini, maka niscaya mereka akan melakukannya. Artinya jika Allah SWT mendaki terhadap apa yang ada di alam ini dari hamba-hamba Allah SWT, maka pasti mereka akan bisa melakukannya. Jika Allah menghendaki tadi, wa matasyauna illa ayasyallahu rabbul alamin. Tetapi sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki terhadap hambanya, tentunya mereka tidak akan mampu melakukannya, tidak akan bisa. Meskipun harta menunjang, kekuatan ia ada, kesempatan ada, waktu luang, tetapi jika Allah SWT tidak menghendaki, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. Walau asamahum lama khalafuhu. Dan jika Allah SWT menjaga mereka, niscaya mereka tidak akan menyelisihinya. Ya, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka dijaga oleh Allah SWT, tidak mungkin menyelisihi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walau syaa ayuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Dan jika Allah SWT menghendaki agar supaya mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla semuanya di alam ini, maka niscaya mereka pun akan taat kepada Allah Azza wa Jalla kalau Allah menghendaki. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'anna anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah nyatakan, jikalau kami berkehendak, kata Allah, jikalau kami menginginkan, kata Allah, niscaya kami berikan kepada semua manusia, niscaya kami berikan kepada semua mereka petunjuk, semua terbimbing atas petunjuk. Jika Allah kehendaki, Allah SWT jadikan semua manusia sebagai sunni salafi, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muwahhidun, sebagai orang-orang yang bertauhid. Itu kalau Allah berkehendak, mampu dan maha mampu untuk bisa memberikan hidayah, petunjuk, ketaatan kepada manusia. Tetapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah tetap ketetapanku, ucapanku, bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Menunjukkan dengan Allah SWT, Allah SWT sesatkan sebagian manusia, dan dengan rahmat Allah SWT Allah berikan petunjuk kepada sebagian yang lainnya. Sehingga bukan berarti Allah SWT tidak mampu untuk menjadikan salafiyin ahlu sunnah sebagai kelompok terbesar, pengikutnya banyak, sangat-sangat mampu. Tapi Allah SWT tidak menginginkan jumlah yang banyak, tidak menginginkan kuantitas, tapi yang diinginkan adalah kualitas. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Tapi itu semua berjalan, beriring dengan hikmah Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan manusia dan dalam menciptakan makhluk yang lainnya seperti jannah dan neraka. Masing-masing yang membutuhkan penghuni, sehingga semuanya berjalan di atas keadilan Allah Azza wa Jalla. Khalaqal khalqa wa fa'alahum. Demikian pula Allah SWT yang menciptakan makhluk-makhluknya dan menciptakan perbuatan mereka. Sehingga kita sendiri dan apa yang kita perbuat itu adalah ciptaan Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, semua itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya diri kitanya saja, tapi apa yang kita perbuat pun merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa qaddara arzaqahum wa ajaluhum wa ajalahum. Dan Allah SWT menentukan rizki-rizki mereka dan ajal-ajal mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi. illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini, artinya tidak ada makhluk yang berada di bumi ini melainkan semua rezekinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan rezeki-rezeki mereka. Tetapi bukan berarti tidak dicari. Saya tenang, santai. Ya. Enggak mencari sebab-sebab datangnya rezeki. Kenapa? Sudah ditentukan Allah. Itu memiliki sebab. Ada sebab itu ditempuh, dicari dengan kita tentunya seraya menyerahkan hasilnya, ketetapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ajal tadi. Summa qada ajala wa ajalun musamman indah. Semua telah ditetapkan ajal-ajalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abdullah bin Mas'ud di sahih, ketika ditiupkan ruh oleh malaikat yang mewakili dalam rahim, fayu'maru bi arba'i kalimat, maka ruh tersebut diperintahkan dan, atau malaikat tersebut diperintahkan dengan 4 kalimat, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin aw sa'idin. Ditetapkan ya, rizkinya, demikian pula ajalnya dan juga amalannya serta bahagia dan sengsaranya. Itu semua ditetapkan ya, ketika ditiupkan ruh kepada masing-masing kita. Yahdi man yasha'u bihikmatihi. Dan yang lebih tepat dengan kalimat yahdi man yasha'u birahmatihi. Allah SWT memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah SWT. Sebaliknya, wa yudillu man yasha'u bihikmatihi. Allah menyesatkan sebagian orang yang Allah kehendaki pun ya, itu pun tentunya dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, hikmah penciptaan adanya surga dan neraka. Dan sehingga manusia terbagi menjadi dua ya, sebagian sebagai ashabul jannah dan sebagian sebagai ashabul sa'ir. Fafariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagiannya di jannah dan sebagiannya di sa'ir neraka. Banyak-banyak mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah SWT menetapkan diri-diri kita min ashabil jannah wa ahliha, dari penduduk jannah. Wa na'udzu billah min adzabin nar. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari azab neraka. Qala Allah Ta'ala, yang menunjukkan atas hal itu Allah SWT memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dengan rahmatnya dan menyesatkan sebagian orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Di surat Al-Anbiya ayat ke-23 Allah nyatakan Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi mereka lah makhluk ya, hamba-hamba Allah SWT yang akan ditanya apa yang mereka perbuat. Bukan hak kita, bukan keluasan bagi kita untuk kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya termasuk penduduk jannah umpamanya, ya, atau kenapa ya Allah saya termasuk penduduk neraka, kata ahli nar umpamanya ya, mereka tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat, nah, atau Allah SWT tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat. Allah memilih orang-orang yang Allah pantas sebagai penduduk ahli jannah, dan siapa orang-orang yang pantas sebagai penduduk ahli nar. Dan hal itu tentunya bukan karena semata-mata ya Allah jebloskan mereka ke dalam neraka atau Allah masukkan mereka ke dalam surga, tetapi ada sebab-sebab yang manusia pun diberikan kehendak untuk memilih jalan tersebut, sehingga ada orang yang taat masuk neraka, Tanya. Atau ada orang yang bermaksiat masuk jannah? Kalau ada mungkin. Tetapi tentunya seseorang masuk jannah, seseorang masuk neraka. Selain itu semua telah ditetapkan oleh Allah SWT ketetapannya, dan tentunya ya, dia telah menempuh sebab-sebab hal itu. Telah menempuh sebab-sebab yang akan memasukkan dia ke dalam jannah atau neraka. Sehingga berjalan hal itu dengan rahmat Allah dan dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi Allah SWT tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kenapa memilah-milah ya, sebagian orang sebagai penduduk jannah dan sebagian orang sebagai penduduk neraka. Ini adalah urusan Allah. Ya. Karena kata Allah Azza wa Jalla, wahum yus'alun, justru mereka, justru kita sebagai makhluk, sebagai hamba-hamba Allah SWT akan ditanya tentang apa yang kita perbuat, tentang apa yang kita lakukan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Demikian pula di surat Al-Qamar ayat yang ke-49 Allah nyatakan yang sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu biqadar, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Baik dengan cara ngutang ya, atau pinjam ya, atau yang lainnya, Allah SWT berikan masing-masing kita sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dia mampu membayar ya, atau yang lainnya ya, sehingga jangan sampai oh, ujian yang menimpa saya tidak sesuai dengan kemampuan saya atau yang lainnya. Allah SWT menciptakan sesuatu ya, dan segala sesuatu tentunya biqadar, sesuai dengan kadarnya, ketentuan-ketentuannya. Dan Allah SWT maha penyayang ya, maha pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak membebani seorang jiwa sesuai, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.